Sedangkan menurut istilah alinahu, ini ialah yang semacam ini. Ya. Ini ialah kalimah yang menunjukkan makna tertentu. Yang terkait dengan salah satu dari tiga waktu mawadi al-khar wal-tifa. Boleh dua tanda-tanda fikir. Fikir memiliki banyak tanda. Di antaranya titik dua. A. Qad. Ia catatan dalam kumian Qad bisa masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Namanya bila masuk pada fi'il madhi, maka qad memiliki beberapa arti sebagai berikut. Apa pertama listahif artinya sungguh, contohnya qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Dua, mananya? Takrib. Artinya telah dekat. Contoh, qamatish shalah, telah dekat pelaksanaan shalah. Bila qad masuk pada fi'il mudhari, maka memiliki makna sebagai berikut. Lihat catatan tentang anjurnya. Satu, Habib. Lita. Litaqlil. Takdir. Takdir. Oh, ritakdir. Artinya apa ya? Sering. Iya. Tentunya apa? Qad yaf'alu taqiyul khaira. Ya. Ya. Orang yang bertakwa itu sering melakukan kebaikan. Yang kedua, maghrib. Fit. Taklil. Satunya. Qad yasukul kadub, orang yang pendusta itu jarang sekali benar omongannya. Apalagi ini ketiga ditakdir artinya sungguh, tentunya qad ya'lamu wa huwa al-qadibin. Al-qadibin. Qad ya'lamu wa huwa al-qadibin. Sungguh Allah mengetahui siapa saja yang dan, ya, selesai. Kalau ada kalimat kemasukan kod saat kalimat pun iyo B asil Asin disebut huruf pasti, artinya akan. Asin menunjukkan arti istiqbal akan datang dengan jangka waktu yang dekat, ya. Al-qarib. Mustaqbal qarib. Contoh. Saya habu Ahmadu ila Madinah. Masjid. Saya habu Ahmad ila Masjid. Nah. Syekh Taufa. Taufa disebut huruf tasdir, artinya akan juga. Taufa tanfis. Ya, tanfis. Ada juga yang ngomong taswir. Apa kita masuk huruf tanfis? Ya, sebut huruf tanfis. Atau taswir, ya, jangan ngotot dulu, kalian kan sudah punya dasar yang pecat sana gitu. Saufa memiliki arti istiqbal akan datang dalam jangka waktu yang agak jauh. Bil sa'id. Nah, contoh kalla saufa ta'lam. Tsumma kalla saufa ta'lam. Kalian akan mengetahuinya. Kalian akan apa ya? Cinta utamis asfakina. Catatan. Sehingga taufa hanya masuk pada fi'il mudhari. Sehingga taufa hanya masuk pada fi'il mudhari. Dan D. Ta'ut-ta'nis as-sakinah. Ya, tak sukun yang menunjukkan pelakunya muannats. Tak sukun yang menunjukkan pelakunya muannats. tanda ini hanya masuk pada fi'il mumadhi saja. Tanda ini hanya masuk pada fi'il mumadhi saja. Contoh, qamat wa zahabat wa bakat Zaidun Zaidun Fatimah berdiri dan pergi sambil menangis. Qamat wa zahabat wa bakat Fatimah berdiri, pergi, dan menang. Sisa. Baik. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullah wa huwa thalathatu anwa'in. Fi'il ada tiga macam. Ma'afi wa yukrafu bisa'id ta'ni bisa'kinah nahu qawmat wa su'ajat wa minhu ni'mah wa bisa' wa alaysa wa asa ala al-tasrah. Yang pertama ma'afi tandanya ialah ta'ni bisa'kinah seperti qawmat wa su'ajat. Di antara yang termasuk ma'afi ialah ni'mah dan bisa' bahkan laisa dan asa menurut pendapat yang paling benar. Wa mudha'ifun wa yuraqu bi qawlillah 'alaihi nahwa lam yaqum. Wa la budda fi awwalihi ikhtaj zawaid al-ahba' wa hiya al-hamzah wa an-nun wa al-ya' wa al-ta' yajma'u wa qawlu ka na'in. ويضم أوله إن كان ما في الأمر يقوم فجاء عبد الجبار ثم قام يبلغ وفعل المرج وقام يقدم ويفتح في من سوى ذلك نحو نصر ينصر وانطلق ينطلق واستعرج يستعرج. Yang kedua ilmu dhaif tandanya dia memasukkan lam, contoh lam yakum. Wajib fi'il mudhari' diawali dengan salah satu dari empat huruf tambahan, yakni al-hamzah wa nun wa ya wa ta, yang suka kagungkan dalam ucapan itu. Aku telah jauh. Di dhammah huruf pertamanya, jika fi'il madhinya terdiri dari empat huruf, seperti dha'a dha'a itu, al-mayyid al-mubar, al-mayyid itu, qatala yuqatil. Dan di bahasa huruf pertamanya, selain itu, seperti nasar yang suruh, infalat wa yang faribu, istahraja yang sa'ad. Wa amran, wa yu'ahu bidala nanti ala salat, wa qabuli hiya al-qatabah, nahukumi, wa tajusi, wa min buhati, wa ta'ad ala al-qasah. Yang ketiga, bilama, tandanya ialah menunjukkan salat, perintah, dan bisa menerima yang berkembang. Seperti kumi, waterbi, kata filam riyal hati dan ta'al menurut pendapat yang paling benar. Wallahu'ala. Pembahasan berikutnya ialah macam-macam fi'il dan tandanya secara khusus. Kalau tadi kan tanda-tanda fi'il secara apa ini? Umum. Ini macam-macam fi'il dan tandanya secara khusus. bahwanya menurut pendapat Tarina Ubasra, fi'il itu ada tiga macam. Yakni fi'il maudhi, fi'il mudhari, dan fi'il akhar. Sedangkan menurut pendapat alimah mukhofah, fi'il itu ada dua. Fi'il maudhi dan fi'il mudhari saja. Fi'il amr masuk dalam fi'il mudhari. Itulah sebabnya ahli nahwu kufah berpendapat fi'il amr sabah mu'rab jazm, karena memang disamakan dengan fi'il mudhari, dianggap bisa tidak ada perbedaan, ya. Baik. Maksudnya bawahnya satu fi'il maudhi. A, pengertian. Fi'il maudhi ialah fi'il yang menunjukkan arti lampau. Contoh nama telah tidur, mata telah mati, koma angkat kembali, nama, mata, huma koma. Tidur, mati, terus bangkit lagi. Bis. Tanda khusus fi'il maudhi. Fi'il maudhi memiliki tanda khusus, yakni diakhiri dengan ta'nits as-sakinah. Contoh, qamat wa qa'adan, thumma matat. Bangun, terus duduk, terus mati. Catatan. Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman sisa laisa dan asar. Al-Farisi dan Abu Bakar Ibnu Sakir dan Abu Bakar Ibnu Sakir berpendapat bahwa laisa adalah huruf Al-Farisi dan Abu Bakar bin Musayyir berpendapat bahwa tanya laisa itu huruf. Soalnya ahli nahwu kufar. Ahli nahwu kufar berpendapat bahwa ada itu huruf yang rajin ialah pendapat jumhur yang menyatakan bahwasanya mereka berdua adalah fi'il madhi dikarenakan keduanya menerima sa'ul fa'il. Ini apa? Untuk laisa. Oh, sih. Kemana kemana? Yang harus ialah mendapat nomor yang nyata. Mereka berdua ialah ilmadi karena menerima tanda tak fa'il dan tak fa'il sakin. Contoh. Lasta walaikat. Lasta walaikat. Wa'asaita wa'asat. Dalam Quran, lasta minhum fi syai. Fahal asaitum in tawallaitum. Dan seterusnya. Pokoknya bisa menerima tak fa'il. Dan juga bani. Tak nisakin. Awalnya lagi. Alina Kufa berpendapat bahwa nikmah dan bisa adalah isim. Nikmah dan bisa adalah isim. Yang arti mereka berdua adalah fi'il karena menerima tak nisbah dan tak fa'il. Yang arti mereka berdua ialah fi'il madhi karena menerima tak fa'il dan tak nisbah. Karena menerima apa ini? Tak sanis, tak ina. Contohnya, nikmat wabitat. Nah, Papa Elia dibuang. Iya, Mas. Kita kasih cerita sedikit ringan. Walina Hukufah berpendapat nikmah dan bisa bagaimana isim ini karena punya admin. Ini ada ceritanya. Argumennya ialah karena nikmat dan bisa termasuk pada bisa dimaksud oleh Rusya. Nikmat dan bisa bisa dimaksud oleh apa ini? Huruf opat. Nah ini kalian masih sedingan tapi ini faedah. Tapi alinah hukupa ini berpendapat nikmat dan bisa istil. Alasannya ialah karena bisa dimaksud oleh kurang kompet. Dan kalian kan punya catatan tandanya izin ialah bisa dimasuki oleh roh. Nah ini kata Al-Nafufa, nikmat dan kisah bisa dimasuki oleh Al-Qafal. Dalilnya ialah kejadian seorang Arab Badru. Ini Arab Badru cuma merujukan dalam masalah bahasa ya. Kata Al-Nafufa, dulu ada seorang Arab Badui diberitahu kalau istrinya telah melahirkan dan anaknya ialah perempuan. Ada orang Arab Badui diberi kabar gembira, ya, mas, anak sampean lahir perempuan. Ternyata itu bukan kabar gembira bagi orang Arab Badui. Berita duka. Ternyata anaknya perempuan. Wahnya Arab Badui tadi mengatakan, wallahi ma hu ma ya. Ini mal wala. Demi Allah, anak perempuanku itu bukan anak yang baik. Katanya gitu. Bukan kata gembira ini. Kata duka. Wallahi ma hiya bini mal wala. Bukan anakku yang baik. Kita pengen anak laki-laki ya. Nah, di sini ucapan orang Arab Badui tadi, wallahi ma hiya bisimal walad, dipakai sama orang Al-Nafufa sebagai dalil nikmah secara otomatis jiksa karena konconya itu isim karena dimaksud apa ini itu rafafat kata. Argumentasinya sudah lumayan, ya kan? Bahkan kalian juga harus mengakui ucapan kalian begitu, ya. Nah, tapi dibantah oleh para pentaki tentang masalah ini, ya. Nah, tanya cukup enteng saja. Menurut kami, huruf kofot itu bukan tanda isim. Ya, ya. Kami punya bukti bahwasanya huruf kofot itu juga masuk pada fi'il, walaupun bukan ini buktinya. Buktikan yang lain saja supaya kalian yakin ini masuk fi'il. Kalimat masuk apa ini? Huruf kofot. Saya pun mendapat penyair, ya. Wallahi, oh itu kan. Wallahi, ma laili ما لدي إنا صاحب يعني طلبنا كم هو منورسه ما لبته bukan berarti telah tidur orang-orang. Ya Allah, menurutku malam itu tandanya bukan orang-orang tidur. Ada yang bilang, apa tandanya malam? Ya orang-orang telah tidur. Kemudian Allah, Menurut itu tandanya malas, bukan orang-orang telah tidur. Banyak yang tidur siang, itu tetap siang, ya kan? Banyak juga yang bisa malam, leh, ya kan? Terserah, pikir, ya. Yang penting itu bukan sihirnya. Tapi apa ini? Kalimah yang dipakai. Bina mansok itu. Saya tanya, woy ada yang kukupan? Nama itu, fi'il apa huruf? Artinya tidur. Nama ya, nama. Ya fi'il, ya sudah, kalau begitu. Apa tadinya fi'il? Madi. Madi kotak. Nah, madi kotak ya kan? Inti, kalau bilang nikmah itu istil. Karena masa merokokan pihak di kompon. Nah, nikmah itu masih besar-besar. Itu bukti namanya fi'il madi. Bukan istil. Ya kan? Nah. Binama, binikmah. Gitu. Jelas? Sini. Nikmah. Yang bisa, ada misalnya lain. Ada orang Arab Badui. Pergi mengunjungi sebagian amin teman-teman dan sahabat ya yang dicintai. Naik kereta yang jalannya sangat lambat sekali. Lambat, lambat, lambat. Dia Arab dulu yang naik. Keledai jalannya lambat. Mengunjungi teman-teman yang dia cintai. Ya. Ternyata si Arab dulu tadi itu sambil naik keledai yang jalannya apa namanya lambat, dia mengandungkan dia. Ya. Nikmat saya Arab tadi. Ya, nikmat saya alat bisal iya hanya perjalanan yang baik tapi naik kendaraannya jelek jadi payah niatnya ya yang baik, tapi naik kendaraan yang jelek, kira-kira sampai ya, nah, ini maksudnya ala istri. Nah, ini ala kerja ya, bisa. Tapi bisa itu, bisa ya, kata Imam Kupa. Nah, assalamualaikum. Ucapannya sama tadi. Ya. Ya. Sama. Oh, wahai malayu. Ya. Gitu. Ah, alina aku pesan motor. Enggak mau. Buktinya apa? Al-Waran dibaca kofar. Al-Iyah dibaca kofar. Berarti ini mudah gila. Nikmat dan berita mudah. Mudah itu isi. Enggak ada yang isi. Gitu. Otot alina aku pesan. Ya. Ya kan? Ada enggak mudah fi'il? Tidak ada. Nah, kalau kata babu, itu bukan mudah fi'il lah. Ya? Nah, fi'il ini makhul fi'il baru. Ya? Kalau kita bu baru, mudah fi'il lah, di mudah fi'il. Nah, gimana bantahannya? Saya. Saya. Saya. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ayo. Sejauh enggak? Ayo, siapa bisa jawab? Wallahi ma hiya bi ni'mal walad. Ni'mat sayyid alam salih. DPR. Sudah masih terus bisa DPR. Wallahu ta'ala. Apa jawabannya? Ini argumentasi yang terkuat dari Nabi Sufa. Tapi bisa dibantah sama yang lain. Yang ini tidak, akhirnya tetap ngotot. Akhirnya Sufa ngotot, mana bisa. Sekarang kisim, tidak mau tahu. Yang lain karena sudah bisa jalan lagi. Terus mereka, yang kami pikir sebil, beres. Kita sudah, ya, pikir saja. Ya, mengikuti apa yang sampai ke dalam kita alal aswah katanya. Ya kan? Iya, kita bahas kita punya sudah alal aswah. Ya, Pak. Ya sudah. Itu sulit. Ya, ujung-ujungnya Arab baju salah ngomong itu kan. Tapi pelwalat, tapi pelwalat. Ya. Coba kita cari jawabannya. Ya, terakhir. Tadi untuk penantaran ya. Apa jawabannya? Ada yang maksud. Nah ini jelas bacanya nikmal walasu nikmat sayur. Nah ini lain. Bukan itu alasannya. Bukan itu. Kalau itu alasannya ini terkait dengan hurufnya yang masuk pada fi'il. Ya, itu ada yang terakhirkan. Ya, bimakulin minhu nikmat. Bimakulin minhu nikmal walas. Selain untuk termasuk argumentasi yang tadi ya, bukan ini. Yang ini harus memang kepada ala sikisal irum atau ala nikmal walasu hisekolah. Sudah, berarti kaku. Nah, kenapa apa? Nah, kalau mereka bacanya ini balwala ala pintasi, nah itu yang jadi PR. Pak. Oh iya, kan itu pakai takdir. Ini argumentasi yang saya sampaikan tadi, tidak pakai takdir. Ya, ini karena ada jika dia mengatakan bina masuk itu. Jadi itu menunjukkan huruf cek bukan tanda khusus isim, tapi juga bersama pada isim. Atau argumentasi yang kedua. Sebenarnya, ini malu-malu yang disiapkan bukan isma, tapi isim yang kedua. Dari bina kulit ini nikmal walas seperti makulin ini itu dua itu argumentasi dua kalah-kalah kalau ini jelas ada buktinya bina makulah bahwasnya Muhammad ya tapi kalau ini baca nikmal walas atau nikmal iri ini nak hukuman kuat itu tapi kalau baca nikmal walas nikmal iri Allah, tabah kuat. Tadi aku baca. Kenapa? Ayah ini pakir. Ia ni apa yang kita buat? Kalau, seperti, dah. Kita baca ini. Hah? Kita bacanya apa atau apa? Kita baca. Ah, kita pilih yang apa? Ya. Wallahi ma yakin fal walad. Nikmat dari halal istabil. Tadi. Hah? Kalau di hadis itu nikmat rojul. Hah? Di hadis. Nikmat apa? Nikmat rojul. Dah. Apa? Katanya apa? Ah, dok. Kalau kita bilang itu fi'il, setelahnya itu bisa rafa, bisa nasab. Turun lagi atau jangan tegas juga. Wah, kan turun. Kita ikannya malah. Ah, atau. Saya kepengen cerita saja. Kalau ada perselisihan, ya. Antum ikut, tapi antum nggak nyambung. Nah ini, usah ya kan? Ya, saya kan wafikum dengan bidang mana-mana yang penting. Nikmat, bisa, laisa, dan abda. Kan harus mendapatkan roji, sama itu. Ya, karena menerima tanda tak tamin. Ngerin? Ya, pas. Kalau secara antum bilang itu pikir, itu sudahnya dibaca apa, atau dibaca apa. Ya, nanti. Ini yang tadi itu yang bikin saya ER. Kita dibaca wonggol lima bias ini mahwalan. Itu kalau argumennya mengatakan ini adalah kerja yang tidak harus makhluk itu kita kepada dia wonggol lima bias ini inamat sahur. Tapi kalau ada yang berubah motor baca alwalan ini baca alkir ini malasai alam. Nah, itu. Nah, itu yang berbeda-beda. Tapi kalau dia membaca nikmat lainnya, ala wistakiru, yang sholat. Tetapi di situ saja. Ya. Jelas malahan. Kalau nikmat dan nikmat lainnya, fitihir. Bukan sin. Baik, wallahu ta'ala ala kesuruhan. Sebetulnya selingan, malah jadi apa ini? Memusingkan. Ya, jangan dicatat, mau selingan. Ya, atau cuma nyatat tadi itu aja. Ya, yang rajin, kewantanya nikmat dan nikmat adalah? Karena menerima tak manis, tak jenak. Ya, ini nanti aja kalau bahas alfiah. Ya. Sudah cukup. Kalian. Nah, memang saya mau nyampaikan saja sebagian soal kami ada yang ini buka. Surah Al-Bahiyah. Jadi kalian. Tekniknya ya. Nikmat sayyiru ala mitan ai alam para profit nah apa ya. Ya, jangan dipanjang lebarkan lagi ya. Kalau ingin baca ya silakan. Kalau ingin tadi, kemudian apa ini? Sitir yang lain, ya. Atau dengan takdir, takdir itu masih lemah. Tapi saya kira, ya. Kuat ialah adanya argumentasi dari ucapan orang Arab dan Wih dan lain, ya. Tapi insya Allah besok kita lanjutkan tentang tanda tentang baik fi'il mudhari' dan tanda khususnya dan fi'il amar dan tanda khususnya dan yang lainnya kalau tapi apabila ada hal-hal yang berkenaan kita maaf, semoga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sallam.